sepuas hati untuk melepaskan derita ini. Kapankah kita akan rasakan harumnya kembang setaman? Sekian lama kita hanya berlayar, hanya kenal lautan dan lautan. Kapankah kita akan bertemu? Laut yang bening dan biru, kembang warna-warni di sisi kau bernyanyi, tembang manis terambang manis. Kapankah kita akan berlabuh? Rinduku menggumpal di pantai, jangan hanya diam, mari kita berdoa. Berhembuslah angin ke sana. Terbawa hangat.